واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin pagi 9 Syawal 1441 Hijriah yang bertepatan dengan 1 Juni 2020 kita duduk bersama di dalam sebuah kajian Islam ilmiah membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam pada Kitabul Jami' yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita di dalam masih berlangsungnya pandemi COVID-19 di negara kita khususnya dan di hampir seluruh dunia umumnya. Maka untuk tetap kita mempelajari ilmu agama Islam, maka kita mengadakan kajian yang berkaitan dengan ilmu-ilmu keislaman. Dan kajian ini insyaallah ta'ala rutin setiap harinya kecuali hari Ahad. Dan untuk hari Senin kita rutin di jam 7 waktu Indonesia Barat ataupun jam 8 waktu Indonesia Tengah dan jam 9 waktu Indonesia Timur. Insyaallah ta'ala setiap Senin jam 7 waktu Indonesia Barat kita mempelajari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Tetapi bukan dari bab yang pertama atau kitab yang pertama. Kita akan mempelajari dari kitab yang terakhir, yaitu Kitabul Jami' Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Muhammad Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala membuat atau menulis di akhir kitab Bulughul Maram, ada namanya Kitabul Jami' yang di dalam Kitabul Jami' ini nanti terdapat 6 bab yang akan kita jelaskan. Nah, itu poin pertama, yaitu sebagai pemberitahuan bahwasanya setiap Senin pagi jam 7 waktu Indonesia Barat, jam 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan mempelajari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yaitu pada Kitabul Jami'. Sebelum kita mempelajari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', maka saya ingin menyebutkan penulis dari kitab Bulughul Maram ini secara ringkas, beliau adalah Syekhul Islam, yang artinya seorang yang ahli sangat dalam tentang ilmu keislaman di antara para ulama. Alamul A'lam, yaitu salah satu orang yang sangat terkenal di dalam dunia Islam. Amirul Mukminin fil Hadis, Hafizul Asr. Dan beliau adalah salah satu dari pemimpin kaum beriman di dalam ilmu hadis. Dan Al-Hafiz, yaitu mempunyai hafalan dan pendalaman di dalam ilmu hadis sepanjang zaman, terutama zaman beliau. Syihabuddin, salah satu gelar beliau adalah Syihabuddin, artinya cahaya agama. Abul Fadl, kunyah beliau Abul Fadl. Nama lengkap beliau Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Kinani, yaitu berasal dari daerah Kinan, yaitu negeri Mesir. Al-Syafi'i Al-Misri, dan beliau dilahirkan di Mesir, kemudian juga hidup di Mesir dan bertempat tinggal di Mesir, dan juga wafatnya di Mesir. Dan beliau dikenal dengan panggilan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ibnu Hajar penisbatannya kepada Al-Asqalani karena salah satu dari kakek-kakeknya adalah dari disebut dengan Al-Asqalan. Jadi kakeknya disebut dengan Al-Asqalan ataupun berasal dari Al-Asqalan. Makanya dinisbatkan, disandarkan kepada daerah kakeknya Al-Asqalani. Kemudian Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah lahir pada bulan Sya'ban tahun 773 Hijriah. Dan beliau yatim karena bapaknya meninggal ketika beliau berumur 4 tahun. Dan biasanya anak-anak yatim mereka, sedangkan ibu beliau meninggal sebelum bapak beliau. Ibu beliau meninggal sebelum bapak beliau. Dan akhirnya beliau diasuh oleh salah seorang ulama besar, yang salah seorang pedagang besar maksud saya di kota Mesir. Ya, dan beliau wafat pada tahun 852 Hijriah. 852 Hijriah, yaitu berarti tahun abad ke-9 Hijriah. Jadi Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala termasuk dari ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Beliau menyelesaikan hafalan Al-Qur'an ketika berumur 9 tahun. Kemudian beliau menghafal matan-matan di dalam ilmu-ilmu Islam saat beliau masih kecil. Lalu setelah itu terus menuntut ilmu perlahan-lahan, ilmu agama, ilmu adab, ilmu sejarah, dan akhirnya beliau dicintakan oleh Allah kepada ilmu hadis. Dan guru-guru beliau diantaranya adalah Zainuddin Abdurrahim bin Al-Husain Al-Iraqi, Imam Al-Iraqi rahimahullah, ulama Islam abad ke-9 Hijriah, wafat pada tahun 806 Hijriah. Kemudian salah satu guru beliau juga adalah Sirajuddin Abu Hafs Amr bin Raslan Al-Bulqini, ulama Islam abad ke-9 Hijriah juga, wafat pada tahun 805 Hijriah. Kemudian juga guru beliau adalah Sirajuddin Umar bin Ali, yang dikenal dengan Ibnul Mulaqin rahimahullahu taala, yang wafat pada tahun 804 Hijri. Ini adalah guru-guru besar beliau, Al-Iraqi, Al-Bulqini, kemudian Ibnul Mulaqin rahimahullah. Adapun karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah sangat banyak, dan yang paling masyhur adalah Fathul Bari, Syarhu Sahih Al-Bukhari, kemudian Tahdzibut Tahdzib, kemudian Taqribut Tahdzib, kemudian Lisanul Mizan, kemudian Al-Isabah fi Tanzil Sahabah, kemudian Ad-Durar Al-Kamina fi A'yanil Mi'ah Al-Athaminah. Ini lima buku semuanya bercerita tentang biografi-biografi perawi, perawi hadis. Dari mulai perawi-perawi hadis yang enam buku hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, kemudian juga ulama-ulama di abad ke-8 sebelum beliau meninggal. Kemudian juga salah satu kitab beliau yang sangat terkenal, Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahlil Athar wa Syarhiha. Ini adalah kitab Nukhbatul Fikar, itu kitab mustalah hadis. Kitab mustalah hadis. Kemudian salah satu kitab yang terkenal dari beliau adalah yaitu Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ini adalah sebenarnya kitab fikih hadis, yaitu dalil-dalil yang dipakai oleh mazhab Asy-Syafi'i di dalam bab-bab fikihnya. Nah, sesudah kita mengetahui penulis dari kitab Bulughul Maram, maka sekali lagi saya mengatakan bahwa kita mempelajari kitab Bulughul Maram selama masa pandemi COVID-19 ini secara online, kita ambil dari Kitabul Jami'. Ya, kita ambil dari Kitabul Jami', yang mana Kitabul Jami' ini nanti di dalamnya ada 6 bab. Yang pertama yaitu Babul Adab, yaitu tentang adab. Saya akan jelaskan nanti apa itu adab-adab. Yang jelas adab-adab itu maksudnya adalah mengerjakan akhlak mulia, itu namanya adab. Kemudian bab yang kedua, Babul Birri Wassilah, bab kebajikan dan hubungan silaturahmi. Yang ketiga, Babuz Zuhud wal Wara, bab zuhud dan wara. Yang keempat, Babut Tarhib min Masawi'il Akhlaq, bab ancaman dari akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian yang kelima, Babut Tarhib fi Makarimil Akhlaq, bab anjuran melaksanakan akhlak-akhlak mulia. Yang keenam, Babuz Zikri wa Du'a, bab zikir dan doa. Jadi intinya kalau saya boleh katakan, di hari Senin kita belajar adab. Ya, di hari Senin kita belajar adab. Kemudian di hari Selasa pada jam 8, ya, jam 8 juga, jam 8 WIB maksud saya, di hari jam 8 WIB sampai jam 9.30 itu kita mempelajari fikih, tapi khusus untuk wanita, kitab fikih sunnah wanita yang ditulis oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim hafizahullahu taala. Kemudian hari Rabu kita mempelajari akhlak dan adab penting untuk wanita muslimah juga, yaitu dari jam 8 waktu Indonesia Barat sampai jam 10. Kemudian hari Kamis baru berkaitan dengan akidah. Kita mempelajari Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam, kitab penjelasan pembatal keislaman. Yaitu itu pada jam 7 waktu Indonesia Barat. Hari Jumat kita mempelajari Kitabul Kabair, kitab dosa-dosa besar. Ya, sama jam 7 waktu Indonesia Barat sampai jam 8.30. Hari Sabtu kita mempelajari fikih hadis, yaitu kitab Umdatul Ahkam. Kita mempelajari fikih hadis, yaitu kitab Umdatul Ahkam. Nah, itu insyaallah rencana kita selama kita masih di dalam keadaan masa pandemi COVID-19 dan kita belum bisa mengerjakan sepenuhnya kajian secara offline ataupun secara langsung di majelis-majelis ilmu secara langsung. Taib. Sekarang ahibati hafizakumullah taala, kita mulai membaca Kitabul Jami'. Ya, kita mulai membaca Kitabul Jami'. Perlu diperhatikan bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala ketika menyebutkan Kitabul Jami', maka di dalamnya terdapat sekitar 131 hadis yang berkaitan dengan adab. Baik itu tentang adab, adab yang disyariatkan bagi seorang muslim dalam tata cara berpakaian, tata cara makan, tata cara minum, tata cara tidur, ataupun yang berkaitan dengan akhlak-akhlak buruk, akhlak-akhlak baik, hubungan silaturahim, sifat zuhud terhadap dunia, sifat wara' terhadap hal-hal yang syubhat, dan juga zikir dan doa. Jadi di dalam Kitabul Jami' ada sekitar 131 hadis. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, penulis kemudian mengatakan babul adab. Babul adab. Apa yang dimaksud dengan adab? Perhatikan baik-baik. Al-adabu dalam bahasa Arab yaitu hamzah di atas alif dengan fathah. Adab. A, adab. Dan juga dalnya ada fathahnya, adab. Kemudian bisa adaba atau aduba atau bisa adiba. Yang maksudnya al-adab, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa huwa al-akhdhu bima karimil akhlaq wa huwa al-hajju alladhi kammalallahu bihi nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Artinya adab, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, adalah menggunakan segala hal yang terpuji, melaksanakan segala hal yang terpuji, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Itu namanya adab. Ya, sekali lagi saya ulangi, adab adalah melaksanakan segala hal yang terpuji, baik ucapan ataupun perbuatan. Dan mudahnya yaitu melaksanakan akhlak-akhlak mulia. Akhlak-akhlak mulia itu yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau di atas akhlak yang agung. Dan Aisyah radhiyallahu anha mensifati akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu wa kana khuluquhu al-Qur'an. Dan adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Hadis riwayat Imam Muslim, yaitu segala apa saja yang terpuji disebutkan di dalam Al-Qur'an, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan, maka itulah yang disebut dengan adab. Taib. Ahibati hafizakumullah taala, itulah tadi makna dari adab, yaitu melaksanakan segala hal yang terpuji, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Itulah yang disebut dengan adab. Baik. Kemudian para ulama rahimahumullahu taala banyak berbicara tentang adab. Di antaranya misalkan Al-Imam As-Saffarini rahimahullah. Beliau ini adalah ulama Islam yang sangat terkenal, yaitu ulama Islam abad ke 14 Hijriah, karena wafat pada tahun 1395 Hijriah. As-Saffarini, atau ulama Afan, ulama Islam abad ke abad ke 14 Hijriah. Ulama Islam abad ke 14 Hijriah. Abad ke 12 Hijriah ya. Muhammad bin Ahmad As-Saffarini rahimahullah. Beliau mengatakan tentang adab. Adabu ahli din ma'al ilmi riyadhatun nafs wa ta'dibul jawa wa ta'dibul jawarih wa tahdhibut tiba' wa hifdzul hudud wa tarkus syahawat wa tajannubus syubuhat wa hifdzul qulub wa istiwa'us sarirati wal alaniyah. Adabnya orang yang beragama disertai dengan ilmu agama. Lihat ya. Jadi adab bukan hanya sekedar sopan santun, kemudian nunduk-nunduk, bukan. Tetapi adab orang berilmu agama disertai dengan ilmu agama adalah latihan diri. Kemudian melatih anggota tubuh. Memperbaiki tabiat-tabiat, sifat-sifat yang ada dalam diri. Menjaga batasan-batasan. Maksudnya, kalau itu dilarang oleh Allah, kemudian dia tidak melanggar larangan tersebut, itu adab. Meninggalkan syahwat-syahwat yang diharamkan. Menjauhi perkara-perkara syubhat. Menjaga hati agar tidak mempunyai penyakit hati. Seperti hasad, iri, dengki, riya, sehingga nanti bisa mengikuti. Taib, ahibati hafizakumullah ta'ala. Saya akan bacakan hadis yang pertama ya. Hadisnya nomornya hadis 1484. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alayhi wa idza da'aka fa'jibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu rawahu muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada 6, yaitu apabila kamu bertemu dengannya, ucaplah salam kepadanya. Apabila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Apabila ia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Apabila dia bersin dan memuji Allah, maka doakanlah. Apabila dia sakit, maka jenguklah. Dan apabila meninggal, maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini berarti tahapan pertama dalam penjelasan hadis ini sudah kita lakukan, yaitu membaca hadis kemudian terjemahannya. Tahapan yang kedua yaitu kita akan mempelajari setiap lafal kata dari hadis ini. Ya, setiap lafal kata dari hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan untuk sahabat Nabi, saya akan menyebutkan nama minimal, kemudian juga lah apa wafatnya itu minimal ya, menyebutkan wafat nama kemudian wafatnya cukup itu. Nah, kalau seandainya ada yang penting maka saya akan menyebutkan beberapa hal yang penting dari sahabat tersebut, dari Abu Hurairah. Ahibati hafizakumullah taala, Abu Hurairah adalah kunyah, karena setiap yang kata diawali dengan Abu atau Ummu maka itu adalah kunyah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Itu ada yang mengatakan Abdurrahman bin Sakhr. Ada yang mengatakan Abdu Amr bin Abdul Ghanim. Ya, Abdurrahman bin Sakhr. Dan beliau diberikan kunyah Abu Hurairah karena ada seekor hirrah. Hirrah itu seekor anak kucing. Lalu setelah itu anak kucing tersebut beliau masukkan ke dalam baju beliau. Artinya beliau sayang dengan kucing. Lalu dikatakan, "Ma hadhihi?" Apa ini wahai Abu Hurairah? Kemudian beliau mengatakan hirrah, yaitu anak kucing. Maka kemudian dinamai dengan Anta Abu Hurairah. Anta Abu Hurairah. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah satu hal yang menarik dari beliau adalah beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Berarti sekitar 4 tahun lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Akan tetapi beliau adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Al-Zahabi rahimahullah, aktsaru sahabati riwayatan lil hadis 'ala al-itlaq. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis secara mutlak. Nah, timbul pertanyaan, kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang terlambat masuk dalam agama Islam tetapi beliau paling banyak meriwayatkan hadis dari seluruh sahabat? Salah satunya adalah beliau gigih berusaha bertanya, mencari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian menghafalnya. Ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwa tidak ada waktu atau tidak ada prinsip terlambat untuk menjadi seorang yang lebih baik dari sebelumnya. Berapapun umur Anda, tidak ada kata terlambat untuk menjadi orang yang lebih baik sebelumnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu wafat pada tahun 59 Hijriah. Baik, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada 6. Perhatikan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud hak disebutkan di dalam kitab Subulus Salam yang ditulis oleh Imam As-San'ani rahimahullah, yang dimaksud dengan hak adalah ma la yanbaghi tarkuhu wa yakunu fi'luhu imma wajiban aw manduban. Segala sesuatu yang tidak patut untuk ditinggalkan. Nah, itu namanya hak. Dan baik itu derajatnya wajib ataupun mandub sunnah ditekankan. Ya, itu namanya hak. Hak adalah segala sesuatu yang tidak patut untuk ditinggalkan. Baik perbuatannya itu hukumnya secara hukum fikih wajib ataupun secara hukum fikih dia sunnah, mandub. Segala sesuatu yang diperintahkan tetapi tidak ditekankan. Nah, ini disebut dengan wajib hak ya. Hak seorang muslim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berarti antara muslim dengan muslim. Maka tidak masuk ke dalamnya orang-orang kafir. Ya, tidak masuk ke dalamnya orang-orang kafir seperti misalkan ahli zimmah. Orang kafir yang tinggal di tengah kaum muslimin dengan aman karena dia memberi bayaran kepada kaum muslimin. Maka tidak masuk ke dalam hadis ini. Ya, itu penting. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Muslim adalah seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, dan mengamalkan dengan anggota-anggota tubuhnya ajaran-ajaran Islam. Itulah muslim. Jadi hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada 6. Disebutkan juga di dalam kitab Subulus Salam bahwa di dalam beberapa riwayat ada 5. Ya, ini kan 6 ini. Yang pertama, jika kamu bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. 1. Apabila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. 2. Apabila ia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. 3. Apabila dia bersin dan memuji Allah, maka doakanlah. 4. Apabila dia sakit, maka jenguklah. 5. Apabila meninggal, maka meninggal dunia, maka ingilah jenazahnya. Nah, kalau seandainya ini 6, di dalam riwayat yang lain ada 5, maka yang dikurangi apa? Yang dikurangi yaitu apabila ia minta nasihat, maka nasihatilah dia. Nah, ini hanya sebatas perbedaan riwayat ya. Jadi ada hak dalam beberapa riwayat ada 6 dan dalam riwayat yang lain ada 5. Baik, kita lanjutkan. Hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada 6. Yaitu sebentar. Ini seperti yang saya ucapkan tadi ya. Karena kita memakai 4 kitab, maka kita harus melihat-lihat dari kitab-kitab yang lain kira-kira apa yang bisa diambil. Baik. Yang sebentar. Nah, kenapa ada perbedaan riwayat antara 6 dengan 5? Ini menunjukkan para ulama mengatakan bahwa annal adad la mafhuma lahu ma lam yu'khadh ma lam yujad qarinah. Ini penting. Kenapa ada perbedaan riwayat antara 5 dengan 6? Menunjukkan bahwasanya jumlah bilangan tidak dianggap selama belum ada dalil yang menunjukkan pentingnya jumlah bilangan tersebut. Itu penting. Ya, kenapa ada perbedaan riwayat Ustaz antara 6 dengan 5? Haknya antara sesama muslim 6 atau 5. Ini menunjukkan bahwa jumlah bilangan di dalam hadis tidak menunjukkan anggapan yang berarti selama tidak ada dalil yang menunjukkan itu berarti. Karena muslim memiliki hak atas saudaranya, hak-hak yang banyak yang tidak disebutkan di dalam hadis ini. Karena muslim memiliki hak yang banyak atas saudara muslim lainnya. Ya, saudara muslim lainnya wajib mengerjakan hak tersebut kepada saudara muslim. Ya, yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Dan hak-hak seorang muslim itu umum disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat umum, yaitu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudara muslimnya seperti apa saja yang ia cintai untuk dirinya. Nah, ini hadis sangat global maknanya. Kita suka berpakaian bersih, maka kita juga harus menjaga pakaian saudara muslim kita lainnya agar selalu bersih, jangan dikotori. Kita tidak suka untuk didustai, maka kita juga sebagai seorang muslim jangan berdusta kepada saudara muslim lainnya. Nah, ini sebab yang pertama. Ya, kenapa perbedaan antara riwayat 6 dengan 5 bahwa jumlah bilangan tidak dianggap dalam hadis kecuali kalau ada dalil yang menguatkan bahwa jumlah bilangan itu sangat berarti. Taib. Ada juga yang menguatkan pendapat salah satunya, yaitu bahwa jumlah bilangan dalam hadis seperti misalkan hak seorang muslim atas muslim lainnya 6. Di dalam riwayat yang lain ada 5. Ada juga dengan cara menguatkan salah satu riwayat. Ya, bahwa riwayat Sa'id Ibnul Musayyab rahimahullahu taala yang meriwayatkan dari Abu Hurairah lebih didahulukan dibandingkan riwayat dari yang lainnya. Dari yang lainnya, yaitu dari Al-Ala, dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhu. Jadi riwayat Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in, meriwayatkan dari Abu Hurairah lebih didahulukan. Kenapa? Karena disepakati periwayatannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim secara bersamaan. Makanya hadisnya muttafaq alaih. Hadisnya muttafaq alaih. Ini ahibati ahwizakum, itu dua cara memahami kenapa ada riwayatnya yang 6 hak seorang muslim atas muslim lainnya dan ada riwayatnya yang 5. Ya, dua cara. Cara yang pertama bahwa jumlah bilangan dalam beberapa hadis tidak dianggap selama tidak ada dalil yang menguatkan bahwa jumlah bilangan tersebut harus dianggap. Yang kedua adalah bahwa menguatkan salah satu riwayat hadis, menguatkan salah satu riwayat hadis, yaitu dikuatkan yang 6. Kenapa? Karena riwayat yang 6 hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim secara bersamaan, maka hadisnya muttafaq alaih, disepakati hadis tersebut oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim untuk meriwayatkan dalam kitab sahih mereka berdua. Baik. Kalau sudah itu kita pahami, sekarang kita mempelajari hak yang pertama. Hak yang pertama, apabila kamu bertemu dengannya, ucaplah salam kepadanya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik di sini. Yang pertama haknya adalah salam. Jika bertemu dengannya ucaplah salam. Di dalam hadis ini menunjukkan wajibnya memulai salam kepada seorang muslim. Wajibnya memulai salam kepada seorang muslim. Tetapi Al-Hafidh Ibnu Abdul Barr, seorang ulama ahli peneliti dari mazhab Maliki, mengatakan bahwasanya memulai salam hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Memulai salam hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim, ya, inna afdhalal a'mali it'amu ta'am wa taqra'u salama 'ala man 'arafta wa man la wa 'ala man lam ta'rif. Sesungguhnya amalan-amalan paling utama adalah memberikan makanan kepada orang yang lapar dan mengucapkan salam atas orang yang engkau ketahui atau orang yang engkau tidak ketahui. Di sini ada kata-kata afdalal a'mal, seutama-utama amalan, menunjukkan bahwasanya memulai mengucapkan salam tidak wajib, ya, memulai mengucapkan salam tidak wajib. Nah, itu hak yang pertama, yaitu apabila kamu bertemu dengan muslim, ucapkanlah salam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa makna assalam? Assalam. Assalam adalah nama, salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang mengucapkan assalamu alaikum, berarti seakan-akan kita mengucapkan semoga engkau di dalam penjagaan Allah. Sebagaimana seseorang mengatakan semoga Allah selalu menjagamu. Ya, jadi makna assalamualaikum, salamutullahi mulazimatun lak. Semoga keselamatan dari Allah selalu bersamamu, selalu untukmu. Nah, itu makna assalamualaikum. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, salamnya seorang muslim yang paling rendah kepada muslim lainnya adalah assalamualaikum. Assalamualaikum. Meskipun orang yang kita salami itu satu orang, maka kita mengucapkan assalamualaikum. Ya, kum itu artinya kalian sebenarnya, tapi tidak mengapa, karena dalam sunnah Rasulullah SAW seperti itu. Ya, meskipun yang kita salami itu satu orang, maka kita ucapkan assalamualaikum. Kenapa demikian? Karena termasuk malaikat yang ada pada orang tersebut. Nah, itu dia. Termasuk yang disebut oleh para ulama, karena kita mengucapkan juga kepada malaikat yang ada pada orang tersebut, yaitu malaikat yang bertugas sebagai raqib dan sebagai atid. Raqib artinya selalu mengawasi, atid artinya selalu menjaga. Ya. Selalu menjaga, raqib, atid. Dan itu bukan nama, ya, bukan si raqib, bukan si atid, tetapi itu tugas. Kemudian juga berkaitan dengan salam lagi, itu adalah salam yang paling rendah. Salam yang paling sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling sempurna, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian boleh kita mengucapkan kepada satu orang assalamu alayka, bukan assalamu alaikum. Dan di sini saya ingin mengingatkan kepada kita yang berada di Indonesia, kadang-kadang kita mengucapkannya assalamu alaikum. Nah, itu sebenarnya kurang tepat, tetapi yang benar adalah assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Jadi kumnya enggak panjang. Assalamualaikum, bukan assalamualaikum, gitu. Boleh mengucapkan assalamualaika, ka. Ya, kalau perempuan ki, assalamualaika, assalamualaiki, boleh. Atau boleh mengucapkan tanpa alif lam, salamun alaika, salamun alaika. Jadi tiga hal ini boleh, assalamualaikum, assalamualaika, assalamualaika, boleh. Naam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, seperti yang sudah saya ucapkan tadi, bahwa karena ini adalah hak muslim atas muslim lainnya, maka kita tidak memulai salam kepada orang kafir, baik itu kafir zimmi, seorang kafir yang hidup aman di tengah-tengah kaum muslimin karena dia membayar jaminan, ataupun kafir yang dia musta'man, masuk ke dalam daerah kaum muslimin dan dijamin aman, ataupun dia kafir mu'ahad, kafir yang dijamin keamanannya karena terjadi perjanjian aman, maka tetap tidak boleh kita memulai salam kepada mereka. Nanti ada hadis yang kita baca, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Tidak diperbolehkan memulai salam kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, tidak diperbolehkan. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, ketika Rasulullah SAW bersabda, lalu kalau berpisah, ini kan kalau bertemu ucapkan salam, kalau berpisah bagaimana? Maka berdasarkan hadis ini sebenarnya kalau berpisah tidak salam, tetapi di sana ada hadis lain, ada hadis lain yang berbunyi, idza qa'ada ahadukum falyusallim, jika salah seorang dari kalian masuk kemudian duduk, maka ucapkanlah salam. Jadi masuk dalam sebuah ruangan, wa idza qama falyusallim, dan jika bangun dari majelis tersebut maka ucapkanlah salam. Ya, ucapkanlah salam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walaisatil ula bihaqqu minal akhirah." Bukanlah ucapan salam ketika masuk itu lebih berhak dibandingkan yang akhir. Maksudnya dua-duanya sama. Mau masuk ke dalam sebuah majelis ucapkan salam, keluar majelis pun juga ucapkan salam. Taib. Kemudian perkataan, jika kamu bertemu. Bertemu lamakah lalu ucapkan salam atau bertemu sebentar? Artinya berpisahnya lama atau berpisahnya sebentar? Maka jawabannya, para ikhwan dirahmati Allah, baik berpisahnya lama atau berpisahnya sebentar sekali, maka ketika bertemu kembali ucapkanlah salam. Walau berpisahnya sebentar lagi. Ya. Maka ketika bertemu kembali ucapkanlah salam. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza laqiya ahadukum sahibahu falyusallim alaihi, fa in hala bainahuma syajarah aw jidar, tsumma laqiyahu falyusallim alaihi." Yang artinya, jika salah seorang dari kalian bertemu dengan temannya, maka ucapkanlah salam atasnya. Jika terhalang antara keduanya pohon atau jidar, dinding, kemudian bertemu lagi, maka ucapkanlah salam. Pohon kira-kira seapa sih, seberapa menit kalau kita, jadi pohonnya besar sekali, tapi kan jarang, pohon kecil-kecil. Jadi kalau seandainya nih, ada dua orang bertemu, assalamualaikum, kemudian jalan, ada pohon, terpisah mereka, kemudian bertemu lagi, nah maka salam lagi. Nah ini adalah penjelasan tentang kata-kata bertemu. Ya, kata-kata bertemu. Naam. Baik. Kita lihat dari kitab Tawdihul Ahkam. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan salam kepada seorang muslim ini juga kalau mau masuk rumah. Ya, dalam surat An-Nur ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah selain rumah-rumah kalian sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Jadi kalau mau masuk rumah pun juga salam. Begitu juga dalam surah An-Nur ayat 61. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. Jika kalian masuk ke dalam rumah-rumah kalian, maka ucapkanlah salam atas diri kalian sebagai penghormatan dari sisi Allah dan sebagai keberkahan yang baik. Ya, sebagai keberkahan yang baik. Kemudian ahibati hafizakumullah, pengucapan salam ini menumbuhkan rasa cinta antara orang yang menyalami dengan orang yang disalami. Nah, ini makanya dia hak antara sesama muslim. Yang bertemu mengucapkan salam, yang diucapkan salam wajib menjawab salamnya. Ya, karena dia mendatangkan rasa cinta. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum." Tidaklah kalian masuk ke dalam surga sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai, dan tidak maukah kalian aku beritahukan atas sesuatu jika kalian mengerjakan apa yang mengerjakannya kalian akan saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Nah, ini ahibati hafizakumullah. Maka ucapan salam itu penuh dengan berkah, menguatkan hati, menguatkan rasa cinta antar sesama muslim, ya, antar sesama muslim. Padahal kalau yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya memulai salam kepada muslim lainnya, hukumnya yang lebih utama adalah dia sunnah. Ya, dia sunnah. Dan kalau seandainya ini penjelasan yang lebih lebar lagi. Kalau di sini ada 5 orang, kemudian di sini ada 5 orang ataupun 1 orang, maka hukumnya menjadi sunnah kifayah bagi yang mengucapkan ini. Artinya, kalau seandainya salah satu dari 5 ini mengucapkan salam kepada yang ini, maka sudah mencukupi. Tetapi kalau seandainya 5 orang ini tidak mengucapkan salam kepada yang ini, maka dia ketinggalan sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, dia ketinggalan sunnah yang sangat dianjurkan. Begitu juga sebaliknya, menjawab salam. 5 orang ini atau 1 orang mengucapkan salam kepada 1 orang, maka wajib bagi yang diucapkan salam kepadanya untuk menjawab, wajib hukumnya. Nah, kalau yang menjawab, yang diucapkan salamnya banyak, yang mengucapkan salam 1 orang, yang disalami banyak, maka hukumnya fardu kifayah. Maka hukumnya fardu kifayah. Artinya yang menjawab salam, kalau salah satu dari yang disalami sudah menjawab, maka sudah gugur kewajibannya. Tapi kalau seandainya 5-5-nya tidak menjawab salam yang diucapkan, maka berdosa. Ya, maka berdosa. Kemudian juga perkara yang berkaitan dengan salam. Ketika menjawab salam, maka dianjurkan untuk mengucapkan menambah waw, waalaikumussalam. Ya, waalaikumussalam. Kemudian selanjutnya, sebagian ulama memakruhkan mengucapkan salam kepada perempuan yang bukan mahram, kecuali nenek-nenek tua, kemudian yang sudah tidak diminati untuk dinikahi, ya, tidak diminati untuk dinikahi. Ini tidak mengapa untuk disalami. Ini tidak mengapa untuk disalami. Kemudian ada hukum di dalam Islam itu namanya al-hajr. Al-hajr itu artinya kita memboikot seseorang. Misalkan saya memboikot seseorang karena satu dan lain hal yang dibolehkan dalam agama Islam. Nah, ketika saya sudah mengucapkan salam, maka hilanglah boikot tersebut. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika memboikot Ka'ab bin Malik rahimahullah, karena tidak ikut perang Tabuk. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya tidak tahu apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab salam saya atau tidak. Karena kalau sudah dijawab salam berarti selesai boikot. Nah, ini para ikhwah. Jadi hajar atau boikot yang terlarang dia akan hilang dengan salam. Kalau seandainya yang memboikot menyalami atau yang memboikot menjawab salam, maka hilanglah boikot tersebut, yang disebut dalam bahasa agamanya hajar. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dianjurkan saat mengucapkan salam untuk bersalaman. Ya. Karena bersalaman terdapat keistimewaan di dalam agama Islam, yaitu menggugurkan dosa-dosa. Ya, yaitu menggugurkan dosa-dosa. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza safaha akhahu tahatat khotayahuma kama yatahata waraqush shajar. Hadis riwayat Al-Bazzar, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Jika seorang muslim berjabat tangan dengan saudaranya, maka gugurlah kesalahan-kesalahan mereka berdua, sebagaimana berjatuhannya daun-daun pada pohon. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal innal mu'mina idza laqiyal mu'min fasallama alayhi wa akhadha biyadihi fasafahahu tanatharat khatayahuma kama yatanatharu waraqush shajar." Sesungguhnya orang beriman jika bertemu dengan orang beriman lainnya, lalu ia mengucapkan salam atasnya, lalu ia berjabat tangan, maka berjatuhanlah kesalahan-kesalahan keduanya sebagaimana berjatuhan daun-daun yang ada pada pohon tersebut. Kemudian juga hadis sahih riwayat Imam hadisnya dilemahkan oleh Imam Al-Albani, tapi kita sebutkan sebagai bentuk isti'nas. Hadis riwayat Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad, Imam Baihaq dalam kitabnya Syu'abul Iman, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdaini mutahabbina fillah." Tidaklah dua orang dari yang saling mencintai karena Allah, yastaqbilu ahaduhuma sahibahu fayusafihu. Mereka berdua ini bertemu lalu saling berjabat tangan. Wa yusalliyani 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan dua-duanya berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa lam yaftariqa hatta tughfaru dhunubuhuma ma taqaddama minha aw ma ta'akhkhar. Melainkan tidaklah mereka berpisah melainkan sampai diampuni dosa-dosa keduanya, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Tetapi hadisnya lemah. Tetapi intinya dianjurkan saat seorang muslim bertemu mengucapkan salam dan berjabat tangan karena keistimewaan yang sangat luar biasa tadi. Tetapi ingat, tidak diperbolehkan untuk berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bi makhitin min hadid." Khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Sungguh seseorang ditancapkan di kepalanya paku dari besi, itu lebih baik dibandingkan dia bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, alhamdulillah selesai pertemuan pertama kita di dalam Kitabul Jami'. Sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan, dan saya katakan bahwa kajian ini bisa dilihat di dalam Facebook saya, yaitu Ahmad Zainuddin Al-Banjari, akun Facebook saya. Kemudian juga di dalam YouTube. Dan saya akan mengambil pertanyaan dari pertanyaan yang disampaikan pada akun Facebook ya. Kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang sampai. Pertanyaan dari Iffah Iqbal. Apakah kita wajib memenuhi undangan tetangga yang mana ada ikhtilat musik? Apakah saya berdosa jika menyiapkan makanan pada acara tersebut? Maka jawabannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Baik. Ikhtilat bercampurnya laki-laki dan perempuan ya, tanpa hijab, maka ini haram. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iyyakum udkhul 'alan nisa." Dijauhi oleh kalian masuk ke dalam tempat-tempat perempuan. Nabi Muhammad SAW juga bersabda kepada perempuan, "Iyyakum ya ma'syaral nisa, la tahquqna at-tariq." Ketika ada para perempuan dan para laki di tengah jalan bergerumul, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai para perempuan, laisa lakunna an tahquqna at-tariq." Jangan, kalian tidak punya hak untuk menguasai jalan. "Alaikunna bihafatit tariq." Hendaknya kalian di samping-samping jalan. Maka semenjak itu para sahabiat, sahabat-sahabat perempuan Rasulullah SAW menempel di dinding-dinding agar tidak tercampur dengan para lelaki. Ya, kalau di zaman sekarang sudah terbalik ya, para perempuan yang di tengah-tengah, para lelaki kadang-kadang nyimpir ke samping-samping. Ini sangat ironi sekali. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW kalau setelah sholat, beliau menunggu sebentar, tidak langsung bangun, agar para perempuan beranjak dari tempatnya, baru setelah itu para lelaki beranjak dari tempat sholat agar tidak terjadi ikhtilat. Dan juga musik haram hukumnya ya. Pendapat yang lebih kuat, musik haram hukumnya karena Rasulullah SAW mengharamkannya. Rasulullah SAW mengatakan, "La yakunanna aqwaman min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azi." Akan ada dari umatku yang menghalalkan minuman keras, perzinahan, sutra bagi laki-laki, dan alat-alat musik. Maka alat-alat musik haram. Dan pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada hukum pada alat ini tidak benar. Karena alat-alat musik ada dalil yang mengharamkannya. Ada dalil yang mengharamkannya. Adapun kalau disamakan pisau dengan alat musik, maka tidak benar penyamaannya. Kata mereka, pisau itu dia bisa haram, bisa boleh sesuai dengan penggunaannya. Alat musik juga begitu ya, bisa haram, bisa boleh sesuai dengan penggunaannya. Maka ini tidak benar. Kenapa? Karena pisau tidak disebutkan secara dalil tegas dia haram, sedangkan alat musik disebutkan secara dalil tegas dia halal, dia haram ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan Yahya bin Ahmad. Sering sekali kita sulit menghindari undangan walimah, namun banyak kemungkaran seperti adanya musik-musik dan acara di dalam sepanjang acara walimah tersebut. Mohon nasihatnya. Nasihatnya adalah tidak boleh menghadiri walimah yang di dalamnya terdapat maksiat. Tidak boleh menghadirinya yang di dalamnya terdapat maksiat. Dan saya tidak sependapat dengan orang yang mengatakan bahwasanya kita ini harus mempunyai sanad nazil. Yaitu maksudnya adalah kita mencontoh para ustadz, para kiai, para ulama-ulama kita. Para kiai kita, mereka menghadiri walimah yang di dalamnya terdapat musik dan juga percampuran laki-laki. Padahal mereka yang mengatakan ini mengaku bermadhab Syafi'i. Padahal dalam madhab Syafi'i diharamkan untuk menghadiri walimah yang di dalamnya terdapat percampuran laki-laki dan perempuan dan adanya musik-musik. Tetapi karena dengan dalih sanad nazil, artinya mencontoh para ulama tersebut, maka kemudian diperbolehkan. Ini kita katakan tidak boleh. Nah, ulama tidak maksum, ya. Para kiai kita, para ulama, para ustadz, para habaib itu tidak maksum, tidak ada yang terjaga dari kesalahan. Tidak boleh kita contoh di dalam kemungkaran. Maka tidak diperbolehkan dihadiri. Atau mencari celah bagaimana saat tidak ada musik, saat tidak ada percampuran laki-laki dan perempuan, kemudian bisa berhadir pada walimah tersebut. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya menghadiri undangan walimah? Nah, ini sudah saya jawab tadi, banyak sekali. Dari Abi Iqbal, manakah yang lebih afdal, mengucapkan salam hanya sebagian atau salam yang lengkap? Tentunya yang lengkap mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi boleh mengucapkan assalamualaikum. Boleh juga mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Ya, seperti itu. Jawabnya juga boleh. Assalamualaikum, kita menjawab waalaikumsalam. Atau menjawab waalaikumsalam warahmatullahi. Atau menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ya. Kalau orang mengucapkan salamnya lengkap bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu boleh. Tetapi boleh juga kita mengucapkan lebih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hayyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsani minha arudduha." Jika kalian diucapkan dengan sebuah ucapan salam, maka jawablah yang sepertinya atau yang lebih baik darinya. Nah, ini boleh. Wallahu a'lam. Kemudian dari Raihana, bagaimana jika bertemu teman laki-laki di tempat kerja, apakah juga harus mengucapkan salam? Maka jawabannya, tadi kita sudah sebutkan, jika terjadi fitnah, yaitu hal-hal yang tidak diinginkan dari syahwat-syahwat yang haram, maka tidak mengucapkan salam. Dari Foni Afandi, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhwat. Ini saya ingin koreksi, saya akhwat ini salah. Saya perempuan itu lebih utama. Ya, akhwat itu kan jamak. Saya ukhtun, ukhtu, atau saya ukhti, boleh. Saya akhwat itu berarti saya perempuan-perempuan. Yang benar itu saya perempuan, gitu ya. Bolehkah kita blokir WA atau telepon teman yang mengganggu, apalagi dia seorang ikhwan? Seorang akh yang benar, ya. Ikhwan itu para lelaki, ya. Akhwat itu para perempuan. Jadi yang benar itu saya perempuan atau saya lelaki gitu. Maka jawabannya ya, wajib seorang muslimah untuk tidak berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram. Wajib seorang muslimah untuk tidak berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram, terutama jika menghantarkan kepada sebab-sebab terjadinya perzinahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Apa maksud mendekati perbuatan zina? Mendekati mengerjakan segala macam sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Itu maksudnya, Allahu a'lam. Apalagi sampai mengganggu, ya, ini tidak diperbolehkan. Dan saya nasihatkan kepada para ikhwah, yaitu para lelaki, terutama yang sudah mengaji, duduk di majelis ilmu, jangan menjadi alim-alim playboy, ya. Sudah ngaji, disangka alim, disangka sudah mengenal dakwah, mengkaji ilmu agama Islam, tetapi masih suka berhubungan dengan perempuan-perempuan yang bukan mahram. Ini tercela. Dari Abu Muhammad At-Tariqus Salaf, bagaimana hukumnya jika kita mengucapkan assalamualaikum, alhamdulillah, insyaallah kepada orang yang bukan Islam? Terkadang dia yang dulu mengucapkan. Maka jawabannya sudah kita sebutkan tadi, bahwa tidak diperbolehkan kita memulai salam kepada kaum Yahudi dan Nasrani berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. karena itu bukan hak mereka, haknya hanya kepada orang muslim. Taib. Tetapi ini tidak menunjukkan kita harus kasar, berbuat zalim kepada orang kafir, tidak. Tetapi syariat kita melarang. Karena tadi yang namanya mengucapkan assalamualaikum itu artinya kita seakan-akan mendoakan kepada orang yang kita ucapkan salam, semoga Allah menyelamatkanmu, selalu menyelamatkanmu. Nah, ini tidak patut diucapkan kepada seorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila di sana ada sekumpulan manusia, 5 misalkan ya, duanya Yahudi, satunya Nasrani, duanya Muslim, maka ini boleh mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena keumuman ada Muslim di situ. Ya, itu boleh. Ya. Tapi memulai tidak boleh. Nah, kalau menjawabnya bagaimana? Orang non-Muslim, orang kafir mengucapkan salam kepada kita. Maka jawabannya, jawablah. Sebagaimana keumuman ayat Al-Quran, وَإِذَا حَيِّتُمْ بِتَحِيَّ فَحَيُّ بِأَحْسَنْ مِنْهَا فَحَيُّ bitahiyah fahayyu bi asamina aw rudduha. Jika kalian diucapkan salam, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Ya. Ini petunjuk Al-Qur'an. Orang Yahudi mengucapkan assalamualaikum, kita ucapkan assalam wa alaikumussalam. Tidak mengapa. Atau kita mengucapkan cukup wa alaikum. Kalau seandainya ucapan salamnya itu juga sebenarnya adalah maknanya buruk, sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Yahudi mengucapkan kata assalamu alayka ya Rasulullah, semoga kematian untukmu wahai Rasulullah. Maka dijawab oleh Aisyah, alayka la'nah, semoga laknat untukmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup wa alayka, cukup. Ya, boleh kita mengucap wa alaikum atau wa alaikumussalam, boleh, tidak mengapa. Nah, kemudian dari Muhammad Zainuddin, bagaimana sikap kita untuk situasi saat ini perkara sholat? Apakah sholat di masjid yang berjarak antar saf 1 atau 2 meter atau lebih baik sholat di rumah? Gini, saya ingin jawab ya. Yang pertama, saya sudah mencatat beberapa poin ya. Yang pertama, perhatikan. Setelah dibukanya masjid-masjid oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, maka hati saya lebih tenang mengikuti fatwa Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Hamad Al-Utsaimin rahimahullah, salah satu anggota fatwa dan majlis ulama besar Kerajaan Arab Saudi, dan ini fatwa tidak bertentangan dengan keputusan dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dan juga himbauan dari pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama, alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat masih ada dan masih berlaku. Maka barang siapa yang khawatir tertular penyakit COVID-19 atau menularkannya kepada orang lain, maka tetap diringankan untuknya tidak menghadiri sholat Jumat dan sholat berjamaah, dan tidak berdosa, serta pahalanya tetap insya Allah ta'ala. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridhal 'abdu aw safar kutiba ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau bepergian, maka tetap dituliskan untuknya pahala seperti dia sehat atau dalam keadaan muqim. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi siapa yang terkonfirmasi positif COVID-19 atau ada gejala-gejala yang nampak seperti penyakit COVID-19 atau disarankan oleh ahli medis untuk mengisolasi diri, maka tidak diperbolehkan baginya untuk menghadiri sholat Jumat dan sholat berjamaah. Kenapa? Karena dikhawatirkan menularkan kepada orang lain dan membahayakan orang lain. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya untuk diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Yang ketiga, protokoler kesehatan yang diberlakukan di masjid-masjid terutama wajib untuk ditaati, seperti memakai masker, mencuci tangan, diperiksa suhu badan, membawa sejadah sendiri, kemudian juga berjarak antara 1 meter atau 2 meter antara satu orang dengan satu orang dalam satu saf. Ini wajib ditaati, karena ini berarti mentaati Allah, kemudian Rasulullah, kemudian pemerintah yang mengatur kita. Dan ini termasuk daripada menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan juga ini termasuk dari mengamalkan firman Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Seorang beriman terhadap orang beriman lainnya seperti satu bangunan yang menguatkan satu dan yang lainnya. Yang keempat, tentang renggangnya saf salat sampai 1 meter, 1 meter setengah atau 1 meter, 2 meter antara seseorang dengan yang lain di dalam satu saf. Maka apabila dia mengerjakan sholat berjamaah di masjid, maka ini adalah hal yang dilakukan untuk pencegahan, maka diperbolehkan dan tidak membatalkan sholat, tidak mengurangi pahala sholat berjamaah dalam keadaan masih mewabahnya penyakit COVID-19. Apabila dalam keadaan aman saja, renggangnya saf, para ulama mempunyai dua pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Maka apabila dia haram, keharaman ini akan hilang karena ada keadaan darurat. Karena ada keadaan darurat, yaitu dikhawatirkan tersebarnya penyakit COVID-19. Yang kedua, apabila dia makruh, maka kemakruhan ini akan hilang karena ada hajat keperluan, yaitu untuk mencegah tersebarnya penyakit COVID-19. Nah, yang kelima, para ikhwan yang dirahmati Allah, saya ingin mengingatkan siapa saja, terutama di hari Jumat, yang dia ingin menghadiri sholat Jumat, dia merasa dirinya sudah menjaga protokol kesehatan, sehat tubuhnya, maka dia pergi sholat Jumat, maka dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa, bermunajat kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah penyakit COVID-19 ini sehingga kita bisa beraktivitas normal seperti biasa. Ini jawaban atas pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan tentang bagaimana masjid-masjid dibuka, kemudian sholat berjamaah diadakan, kemudian renggangnya saf. Itulah jawabannya, semoga bermanfaat. Wassallallahu nabi Muhammad, walhamdulillah. Taib, kita ke pertanyaan yang lain. Dari siapa? YouTube Rifqan. Taib. Dari Rifqan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Rifqan TV ya. Apa hukumnya menurut Ustadz jika istri menggugat ke pengadilan tanah dan rumah, harta gonogini dengan mantan suami yang dulu, yang tanah dan rumah tersebut dibeli dengan uang riba pinjaman ke bank, sedangkan suaminya yang sekarang tidak terlalu mengizinkan wanita tersebut untuk menggugat harta gonogini, yang hanya memberikan saran untuk mengikhlaskannya, berdoa kepada Allah agar diberi ganti yang lebih baik. Namun katanya jika pun memaksa, wanita tersebut ingin menggugat harus didampingi saudara wanita tersebut, karena suaminya tidak ingin mencampuri urusan wanita tersebut di masa lalunya. Bagaimana saran Ustaz, apa yang harus wanita tersebut lakukan? Maka jawabannya memaafkan lebih utama, tetapi meminta hak juga boleh. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada orang-orang beriman yang bertakwa surga yang luasnya seluas langit dan bumi, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Salah satunya adalah wal kadhimin al ghaidh wal afina anin nas. Orang-orang beriman yang bertakwa tersebut sifatnya adalah orang yang menahan amarah dan memaafkan orang-orang yang bersalah. Tetapi meminta hak di dunia boleh, karena itu hak dia. Allahu a'lam. Hukum tahi cicak dan bangkai serangga. Tahi cicak najis, karena cicak tidak dapat dimakan. Ya, najis, maka wajib dibasuh. Bangkai serangga, maka bangkai serangga tidak najis. Ya, tidak najis, karena tidak ada dalil yang menajiskan bangkai serangga. Hukumnya suci atau najis? Jika najis, bagaimana cara mensucikannya? Tempat, badan, pakaian yang terkena, maka dibasuh. Ya, dibasuh. Yang terkena tahi cicak dibasuh sampai hilang kotoran tahi cicak tersebut, baik itu bau ataupun rasanya. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita besok ya akan mengadakan kajian rutin selama masa pandemi COVID-19 jam 8 waktu Indonesia Barat. Kitabnya kitab fikih sunnah wanita, yang fikih sunnah tilim nisa, kitab fikih sunnah wanita yang ditulis oleh Fadhilatul Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullah taala. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.